Mitra Bisnis, tarik ulur soal pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung atau dipilih oleh DPRD terjawab sudah. Setelah menjelang akhir pekan kemarin, voting anggota parlemen di gedung DPR dimenangkan oleh pihak-pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Meski demikian, kontroversi seputar masalah ini tampaknya masih belum berakhir. Lantaran mereka-mereka yang pro pada pilkada langsung akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Seperti apa pandangan Quickie Andy atas persoalan ini? Untuk membahasnya, inilah perbincangan Pas FM bersama Quickie Andy. Baik Pak Quick, voting di DPR akhirnya menggariskan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD atau secara tidak langsung. Apa pendapat Bapak? Ya itu yang paling bagus kan. Pemilihan langsung, semua dipilih langsung ya. Sekarang begini, bupati dipilih langsung oleh rakyat. Legitimasinya yang tertinggi kan. Rakyat loh, saya ini dipilih rakyat itu. Wali kota juga, gubernur juga, presiden juga, anggota DPR juga. Nah kalau ada perbedaan pendapat, membangkang mau apa? Ya, sama-sama legitimasinya sama kok. Itu satu, itu kemudian kita lihat ini aja deh ya. Jadi kita kembali kepada waktu bulan-bulan Mei menjelang kemerdekaan tahun 45 itu kan rapat BBUPK yang mempersiapkan kemerdekaan ini. Itu kan bukan anak kecil itu. Profesor Supomo, Muhammad Yamin, Agus Salim, Soekarno, Hatta semua itu kan masuk di BBUPK. Orang hebat-hebat itu kan di situ terjadi perdebatan tentang pemisahan kekuasaan. Hanya satu Maramis yang mendasarkan diri pada teorinya trias politikanya Montesquieu yang lalu dibantah dan dia sendiri mundur. Bukan itu arti saya ya, dia rada-rada ngeper tapi dengan alasan yang susah, yang aneh, lari-lari ke polisi segala macam. Nah, lalu Supomo mengatakan tidak ada. Trias politika hanya dijalankan di Amerika Serikat. Eropa tidak pernah. Nah, mengapa begitu Pak Kui? Ya, karena tidak ada. Trias politika yang mutlak itu tidak ada. Hanya tekanan-tekanan. Legislatif kan diberi pekerjaan eksekutif juga. Yudikatif juga diberi pekerjaan pemerintahan juga. Itu kan ada gray area. Selalu ada daerah-daerah yang bersentuhan kan. Nah sekarang kita bayangkan bupati, ya, legitimasi dipilih langsung, jaksa agung dipilih presiden gitu kan, menteri dipilih presiden, jadi menteri itu bisa dipecat oleh presiden setiap saat yang gantung gitu. Jadi dia hanya bergelantung pada pedang yang dipegang oleh presiden, tapi bupati tidak, oh, dipilih langsung oleh rakyat gitu. Itu saja sudah aneh sekali itu. Demikian Quickie Andy, Benny Rahmadi, Pas FM.